terasa di awal-awal senja. Malam semakin dingin, tapi tak sedingin hatinya. Daun-daun merunduk seakan-akan ikut berduka. Duka seorang gadis yang ditinggal kekasihnya. Titik air matanya sederas hujan di awal senja. Peri hatinya kini mengenangkan dirinya, mengenangkan nasibnya. Butir hujan menipis seakan-akan ikut menghibur duka seorang gadis yang ditinggal kekasih. Daun-daun merunduk seakan-akan ikut berduka. Duka seorang gadis yang ditinggal kekasihnya. Titik air matanya terderas hujan di awal senja. Peri hatinya kini mengenangkan dirinya, mengenangkan nasibnya. Butir hujan menipis seakan-akan ikut menghibur duka gadis yang ditinggal kekasihnya, yang ditinggal kekasihnya, yang ditinggal kekasihnya.